Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah atas semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa kajian di masjid ini secara offline kembali setelah masa PPKM yang entah sekian lama berlevel-level. Kita online atau hanya kajian via Zoom, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua lagi secara tatap muka, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada bab ya atasi asyara. Atasi asyara itu bab ke-19. Itu bab maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Yaitu bab keterangan bahwa sebab kekufuran manusia bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka itu karena sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Berlebih-lebihan sudah sampai pada taraf atau tingkat mengkultuskan. Kemudian akhirnya tatkala orang soleh ini mati atau wafat, ya, kemudian akhirnya disembah. Ya, disembah. Dan ini sebab kekufuran yang pertama kali terjadi di muka bumi. Sebab penyimpangan pertama kali di muka bumi ini. Ya, karena gulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh, yaitu sampai mengkultuskan mereka, ya, hingga akhirnya menyembah mereka dengan dalih, dengan pengakuan, dengan klaim, ya, ingin memuji mereka, mencintai mereka. Tapi barakallahu fiik. Kenapa ini antum? Udah ketemu? Ah, udah ketemu belum? Ya. Bab maja'a anna sababa kufri bani Adam. Coba Suyudi dibantuin tuh cari. Cari bingung ntar dia. Ah. Bantuin Ibnu. Ah. Dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala membawakan ayat waqulillahi taala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan terhadap agama kalian yang melampaui batas berlebih-lebihan tersebut, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimat Allah. Artinya Allah menciptakan Isa bin Maryam dengan kalimatnya, kun fayakun. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kalimat tersebut kepada Maryam, Maryam yang mengandung Isa tanpa ayah. Ya, ila Maryam ruhun minhu. Ya, yaitu roh. Roh diantara roh-roh yang Allah ciptakan, roh dari Allah. Fa aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah kalian wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, kepada Allah dan para rasulnya. Wa la taqulu thalasah, dan janganlah kalian mengucapkan, meyakini, menyatakan adanya thalasah, trinitas, ketuhanan, dengan membagi-bagi Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tidak demikian. innama ilahukum ilahu wahid. Ya. Ilah kalian, sembahan kalian, Tuhan kalian yang kalian ibadahi hanya satu, hanya Esa Dia. Intahu khairanakum. Berhentilah maka itu baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah ilah, Tuhan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai wakilnya. Ya. Jadi di sini di ayat ini yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullah taala itu untuk menegaskan sebab pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi, walaupun ayat ini tidak spesifik kepada judul bab, namun korelasinya ada. Karena ahlul kitab tatkala mereka menuhankan Isa bin Maryam, ini juga berangkat dari gulu, dari mengkultuskan Isa yang tadinya Isa manzilahnya, kedudukannya hanyalah nabi dan rasul. Ketika sudah dikultuskan, akhirnya dipuji melebihi batas dan akhirnya diibadahi, disembah sebagaimana mereka beribadah menyembah Allah iyadan billah. Dan ini adalah hal-hal yang sangat krusial, dan ini terjadi juga di tengah-tengah kaum muslimin, di mana kaum muslimin mereka mulai mengkultuskan tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh politik pun mereka kultuskan. Sehingga di kemudian hari tatkala tokoh-tokoh tersebut wafat, akhirnya disembah, diibadahi ia dan billah dengan memberikan segala macam bentuk ibadah kepada kuburannya. Apakah dalam bentuk doa, sembelihan, tumbal, istighosah, isti'anah, isti'adah, ya, dan yang lainnya dari segala jenis ibadah. Tabarakallahu fik. Ya. Nah, kita langsung masuk saja kepada penjelasan dari Syekh Al-Qarawi. Ya. Kata Syekh Al-Qarawi ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah al-yahud wan nasara. Humul yahudi wan nasara. Itu kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dinamakan ahlul kitab? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi mereka. Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Ya. Nah ini, makanya mereka disebut sebagai ahlul kitab. Ya, ya ahlul kitab. Dan ahlul kitab ialah termasuk di antara kafirin, non-muslim yang dekat dengan Islam. Namun mereka bukan muslim. Ya, artinya apabila kita berargumentasi dengan selain ahlul kitab, itu sebenarnya lebih nyambung. Ya. Kita beradu argumentasi dengan ahlul kitab dibandingkan dengan non-muslim yang lainnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, ya ahlul kitab. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, Qul ya ahlul kitab ta'alau, kemarilah kalian. Ayo kita sama-sama diskusi. Ya, ila kalimatin sawa. Kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, antara kami muslimin dengan kalian ahlul kitab. Ayo kita bisa menemukan solusi, titik persamaan yang mempertemukan antara kita dengan kalian wahai ahlul kitab. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka inilah titik temu antara ahlul kitab dengan kaum muslimin. Maka kalau ada orang yang berupaya mentakrib, ya, ada orang yang berupaya menyatukan kaum muslimin dengan ahlul kitab, tetapi tidak membawa solusi yang Allah berikan, titik temu yang Allah berikan, maka tidak akan pernah bersatu. Kalaupun bersatu semu, kalaupun bersatu mungkin bersatu, ya, tetapi bersatu di atas kesesatan. Apakah mukminnya ikut-ikutan kesesatan mereka? Nah, solusinya itu, yang kejadiannya cuma seperti itu aja. Makanya tatkala kita ingin mencapai titik temu dengan ahlul kitab Yahudi Nasrani, maka sebagaimana yang Allah firmankan, Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Setuju kalian wahai Nasrani? Setuju kalian wahai Yahudi? Kalian kenal Allah, kalian menyatakan Allah adalah Tuhan. Bahkan Nasrani menyatakan Allah adalah Tuhan Bapa Allah. Setuju kalian wahai Yahudi? Setuju. Setuju enggak? Setuju harusnya. Namun mereka berkelit, berkilah, berdalih. Oh enggak. Sebagaimana musyrikin saat ini juga berdalih. Oh enggak. Nabi Isa, Nabi Uzair juga punya hak untuk diibadahi, dipuji sebagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengetat kalau mereka mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan? Apakah Tuhan Bapa? Tuhan anak versi mereka. Mereka menyatakan, "Hah? Siapa? Tuhan anak." Ya dzalillah. Ya, ini dulu kita kompromi dulu. Tidak boleh beribadah kecuali hanya pada Allah. Yakini bahwa Allah yang telah menciptakan langit alam semesta, yang dianggap selama ini sebagai sesembahan Nabi Isa. Kita tanya, apakah Nabi Isa yang menciptakan alam semesta ini? Yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini? Yang mengatur alam semesta ini dengan seksama demikian? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan mematikan, Nabi Isa kah? Tidak. Sepakat, poin. Taib. Kita checklist, ini setuju. Kalau begitu, Nabi Isa yang keadaannya demikian, apakah Nabi Isa berhak untuk diibadahi? Oh, berhak. Nah, berarti enggak ada kata sepakat. Enggak masuk akal. Sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan dia diciptakan. Sesuatu yang tidak bisa memberikan rezeki kepada seluruh alam, bahkan dia diberi rezeki. Sesuatu yang tidak bisa mengatur alam semesta, semua ini langit, bumi, dan seluruh isinya, sementara dia pun diatur. Kok bisa diberikan ibadah? Padahal ada zat yang Maha Esa yang punya kriteria itu semua untuk diibadah, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Rabbnya Musa, Rabbnya Isa, yang Musa, Isa pun beribadah kepadanya dan mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepadanya. Nah ini ya titik temu antara kita dengan Ahlul Kitab. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ingat ya, Ahlul Kitab ya, itu kenapa dinamakan Ahlul Kitab? Karena Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi mereka. Ya. Apa bedanya? Beda-beda. Nanti ada beberapa hukum. Ahlul Kitab apabila tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin, mereka menjadi minoritas, mereka berhak jadi zimmi. Ya, Ahlul Zimmah itu orang kafir zimmi yang tinggal di mayoritas kaum muslimin, tidak boleh diganggu. Dengan syarat membayar jizyah, tidak menampakkan agama mereka. Ahlul Kitab dan Majusi. Sementara yang lainnya tidak selama-lamanya, sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi zimmi. Ya, dan Ahlul Kitab punya hukum-hukum yang lain. Ya, yaitu apa? Sembelihan mereka. Kalau mereka mengucapkan bismillah, halal untuk kita. Halal untuk kita. Sembelihan mereka. Mereka potong ayam bismillah. Halal. Tapi kalau gak pakai bismillah, jangan kan Ahlul Kitab. Di antara kita aja, kalau motong tanpa bismillah, sah gak? Tergolong bangkai. Ya. Kemudian Ahlul Kitab apa? Wanitanya boleh dinikahi, tapi tidak prianya. Ya. Namun ini ya dalam keadaan bukan solusi utama. Ya. Kayak Ibnu masih jomblo. Cari akhwat muslimah, banyak. Ya, ngapain cari Ahlul Kitab? Muslimah banyak sekali. Ya barakallahu fikum. Ya akhwat ya. Akhwat fillah ya Ibnu ya. Banyak muslimah. Ya, yang bernikob, non nikob ada. Jangan cari Ahlul Kitab. Ya. Dan juga Ahlul Kitab tatkala mereka konflik dengan non muslim atau kafirin yang lainnya yang bukan Ahlul Kitab, maka kita boleh pro ya kepada ahlu kitab. Dan itulah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika ahlul kitab, yaitu Romawi yang mereka notabene adalah Nasrani, bertempur dengan Majusi yang tidak lain adalah kerajaan Persia, Majusi. Maka para sahabat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memihak kepada Romawi. Ya. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada Islam, karena mereka ahlul kitab. Bahkan ketika Romawi menang atas Persia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bergembira. Ya. Jangan dikatakan oh manhajnya apa tuh, kok gembira terhadap kemenangan kafirin. Loh, ini bukan soal itu. Ini wala. Mana yang lebih dekat pada Islam, ketika dia menang terhadap selainnya, itu yang kita boleh gembira. Allah sebutkan kegembiraannya. Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu kemenangan Romawi atas Persia. Yafrahul mu'minun. Kaum mu'minun yaitu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yafrahu. Bergembira. Senang. Ya, senang. Apalagi kalau ada seorang muslim yang sedang berkonfrontasi, sedang berkonflik, sedang bersitegang dengan pihak-pihak selain non muslim. Selama dia muslim, maka lebih-lebih lagi kita mesti memihak dia, pro kepadanya, walaupun dia ahlu bid'ah. Yang penting dia tidak kafir. Ya, ahlu kitab kafir enggak? Kafir. Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sama aja. Allah sebut kriteria orang-orang kafir. Siapa itu? Min ahlil kitab wal musyrikin. Finari jahannama khalidina fiha. Kafir mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Allah kafirkan mereka. Namun hal ini tidaklah menghalangi untuk memberikan pembelaan, sikap pro kepada mereka ketika mereka konflik dengan selain Islam yang lebih parah kekufurannya dibandingkan dengan mereka, ahlul kitab. Apalagi kaum muslimin yang sedang konflik dengan selain kaum muslimin, kita pro kepada dia walaupun dia adalah ahlul bidah. Jangan seperti orang-orang yang ya, itu ya, yang konyol ya, yang malas ketika seorang muslim yang dia bid'ahkan, yang dia tahdir, yang dia jauhi, konflik dengan selain kaum muslimin, malah dia memberikan bahan kepada kaum musyrikin, kepada kaum kafirin tersebut, untuk semakin memojokkan si muslim tadi dengan dalih dia adalah ahlu bid'ah. Nah, kita tanya, dia kafir enggak? Enggak. Kalau begitu dia berhak mendapatkan pembelaan. Sikap pro kita kepada dia adalah keniscayaan, kemestian. Ini bagian dari al-wala' wal-bara'. Ini makanya kalau ngaji itu yang tertib, apalagi ngaji akidah ada al-wala' wal-bara'. Ya. Ini penting ini. Jangan sekedar kacamata, oh dia bukan komunitas saya. Ya. Maka kalau bukan komunitas saya, itu musuh saya. Itu keliru. Lihat dia muslim atau bukan, begitu. Dia muslim atau bukan? Hah? Semakin kita paham dunia pengajian, semakin ada sikap rahmat kita terhadap kaum muslimin. Semakin ada sikap pro kita, pembelaan kita, wala kita, cinta kita kepada kaum muslimin. Dan itu akan hadir nampak menjadi ujian buat kita ketika si muslim tersebut sedang konfrontasi, konflik dengan selain kaum muslimin, dengan kafirin. Di mana kaki kita berpijak? Di mana mulut kita memihak? Mihak di mana mulut kita? Kaki kita berpijak di mana? Enggak boleh cuek. Enggak boleh cuek. Minimal kalau kita enggak bisa berpijak kaki, menampakkan kaki kita di mana? Mulut kita tidak bisa berucap karena takut kita. Hati kita itu dipenuhi kebencian terhadap siapa saja yang memusuhi si muslim tadi. Ya, jangan sebaliknya. Ini yang error ini. Kaum muslimin itu asyidda'u 'alal kuffar, sangat benci kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling merahmati, sangat cinta kepada sesama mereka. Ini hasil ngaji yang benar. tambah cinta dia kepada kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin ada sedikit bid'ah atau banyak sekalipun, selama tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ya. Pembatal keislaman yang zahir, bukan yang khafi. Yang nyata jelas terang benderang, bukan yang samar penuh dengan syubhat. Baik, barakallahu fiik. Ini penting ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wahai ulul kitab, la taghlu. Janganlah kalian gulu. Ini larangan dari Allah kepada Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ya, agar mereka tidak gulu. Karena gulu yaitu berlebih-lebihan itu apakah pada person atau pada agama mereka. Ya, berlebih-lebihan. Kata Syekh Al-Qarawi, al-ghulu al-muradu bihi huna, yang gulu yang dimaksud di sini, tajawuzul haddi fi ta'dhimin fi ta'dhimi fil qawli wal i'tiqadi. Itu melampaui batas dalam mengagungkan, ya, mengagungkan terhadap baik dalam ucapan maupun dalam keyakinan. Ya. Dan gurunya ini, objeknya ini bisa person. Ya, yaitu dengan berlebihan menyanjungnya, mengangkatnya melebihi derajat yang seharusnya dia tidak sampai ke derajat tersebut. Ya. Semisal orang-orang Nasara mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam, yang tadinya Isa hanya hamba Allah dan Rasulnya, akhirnya diangkat menjadi derajat ketuhanan dan disembah. Iya dan billah. Makanya Nabi SAW menyatakan, jangan kalian berlebihan menyanjungku. Inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini cuma seorang hamba, panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Kita tahu hakikat Nabi hamba, maka kita tidak menyembah beliau, tidak memberikan sifat-sifat uluhiyah ketuhanan kepada beliau. Wa rasuluh, namun kita tahu beliau adalah Rasulullah, beliau punya hak untuk dicintai, ditauladani, diikuti. Setelah kita mencintai Allah, tidak ada person di kalbu kita, tidak ada seorang pun di kalbu kita yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kecintaan kita kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya hingga ia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan dia kepada siapapun. Ternyata kita cinta Rasul, tapi kita kecintaan ke Rasul itu porsinya 30%, 70%, 80% pada anak istri. Sempurna imankah? Tidak sempurna. Ada iman? Ada, karena aslul iman, pokok imannya ada, yaitu cinta Rasul. Tapi kalau gak ada cinta Rasul sama sekali, ya, porsi cintanya itu hanya untuk anak, istri, orang tua, keponakan, om, tante, nenek, besan. Ya, besan dicintai juga ya. Misalkan ya. Mertua, apalagi kalau punya mertua empat. Misalkan begitu kan. Mertua satu, mertua dua, mertua tiga, mertua empat. Ya. Itu misalkan. Contoh. Juga enggak ada ya di sini kok yang kayak begitu. Enggak ada ya? Belum. Wah, masyaallah. Visioner nih jomblo. Ya. Sampai mana tadi? Mana? Hmm? Hai. Wala taqulu 'alallahi illal haqqo. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Ya. Kecuali kebenaran. Janganlah kalian wahai ahlul kitab berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Karena ciri khas ahlul kitab, mereka tatkala berbicara atas nama Allah itu semua penuh dengan kedustaan, distorsi, manipulasi, kebohongan, kedustaan dan kepalsuan tanpa ilmu, tanpa ilmu. Sehingga Allah disifati sebagai Bapa, ya dan billah. Tuhan Bapa di surga. Nah, Ini mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, la, maknanya apa? Janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Maknanya adalah la tasifuhu illa bima wasafahu bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh. Rasuluh. Maknanya adalah janganlah kalian mensifatinya, mensifati Allah illa, kecuali sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri atau yang disifati oleh para rasulnya. Ya, sedangkan ahlu kitab mereka mensifati Allah dengan berbagai manipulasi dan distorsi. Ya dan billah. Kemudian innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya al-masih, al-masih itu adalah Isa. Kata Syekh Al-Qarawi, summiya bihadal ismi, beliau Isa dinamakan dengan nama ini, nama al-masih, li'annahu, itu dari bahasa Arab, dari bahasa Arab al-masih yamsah. Maka mereka pun mengambil istilah-istilah agama mereka dari bahasa Arab. Isa al-Masih itu dari bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena Isa ini yamsah ala dzawil ahati fa yabrauna biidznillah. Ya. Karena Isa itu dengan mukjizat dari Allah mengusap orang-orang yang punya ahad penyakit, baik apapun, hatta buta sekalipun diusap oleh Isa, ini diantara mukjizatnya. Paya braun, maka mereka sembuh, lepas semua dari penyakit-penyakit yang mereka derita sebelumnya dengan izin dari Allah. Nah, itu makanya disebut al-Masih. Ya, Dajjal juga demikian. Ya, ini dari bahasa Arab. Ya, mereka pun istilah mereka dari bahasa Arab. Mereka jemaatnya bahasa Arab. Ya. Mereka ya pastornya, khutbahnya, khutbah bahasa Arab. Di atas mimbar, mimbar itu bahasa Arab. Jemaatnya, jemaat bahasa Arab. Alkitab, Alkitab, kitab itu bahasa Arab. Ya. Agama lain selain Islam sekalipun menggunakan berbagai istilah kosakata bahasa Arab. Apalagi negara ini. Dewan, diwan bahasa Arab, perwakilan, wakil bahasa Arab. Rakyat, rakyah bahasa Arab. MPR, musyawarah, musyawarah bahasa Arab, perwakilan, wakil. Rakyat, rakyah bahasa Arab. Enggak lepas dari bahasa Arab. Ya. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia ini harus diakui banyak menyerap dari bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Saking miskinnya kalimat miskin bahasa Arab. Ya, bisa-bisa ada zindik. Ya, ada zindik. Seorang zindik sesat mengatakan ciri teroris belajar bahasa Arab. Anak TPA, anak TK, TK-TK nih, anak-anak TK nih. Di TK belajar wahidun satu isnaini dua salah satu nol. Diajarin teroris. La ilaha illallah. Lagi belajar fasih teroris. Ah. Di mana? Diajarin teroris dong tuh. Allah musta'an. Ya, nggak benar. Justru dengan bahasa Arab, ya, itu akan memperkokoh pemahaman agama kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah. Coba antum baca Quran. Kalau kita minus pengetahuan bahasa Arab, itu sulit untuk mentadaburi apa yang Allah firmankan, walau ada terjemahnya sekalipun. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah di kalbu mereka itu sudah ada penguncinya? Nah, di antara faktor ilmu, alat yang membuka tabir antara kita dengan tadabbur Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya, itu akan terjalin hubungan yang kuat antara hamba dengan Rabb-nya ketika hamba mengetahui bahasa Arab. Walau sedikit, dia akan tahu kapan di mana ada makna-makna bahasa Arab yang ini akan dia dapatkan taste-nya, rasanya itu ketika dia paham. Yang itu tidak akan dipahami oleh orang yang tidak belajar bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab bagian dari agama, enggak bisa lepas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ta'allamul lughatal arabiyyah. Fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Bahasa Arab bagian dari agama kalian. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang bahasa Arab? Hukumnya, hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib ain. Kalau menurut Imam Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan demikian. Ya. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi Al-Qur'an. Sementara kita tidak akan bisa mentadaburi Al-Qur'an kecuali dengan bisa bahasa Arab. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun, kalau dalam kaidah disebutkan. Sesuatu hal yang tidak akan sempurna karena adanya faktor lain, maka faktor lain itu pun ya, suatu hal yang wajib tidak akan sempurna karena ada faktor lain, maka faktor lain tersebut yang menopang kesempurnaan dari ibadah yang wajib tadi, hukumnya pun menjadi wajib. Sholat wajib, tapi sholat tidak diterima oleh Allah tanpa wudu. Gak sempurna sholat kita tanpa wudu, maka wudu pun menjadi wajib. Atau minimal ulama yang lain selain Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i itu minimal mengatakan belajar bahasa Arab fardu kifayah. Gak ada yang mengatakan mubah aja. Atau ada yang mengatakan naudzubillah ya, terlarang, ciri khas teroris. Kalaupun ada ya ini si zindik itu dan para pendukungnya yang zindik juga. Ya, mereka itu kaum zanadiqah. Ya, kaum zanadiqah. Dan memang demikian kerjanya orang-orang pluralis, sekularis. Ya, mereka ini kan sedang berada di puncak-puncaknya, di pucuk-pucuknya. Ya, pahamlah siapa mereka. Ya, maka mereka bebas memberikan opini. Kalau kayak antum ini semua, orang yang ngaji tahu akan mengkonter, akan menolak, merespon dengan penolakan. Tapi ucapan dia itu disebar di publik, di tengah masyarakat. Masyarakat itu heterogen. Gak semuanya kayak antum ini datang ke masjid memfilter. Ini ucapan ngaco, ini ucapan sesat, ini keliru. Masa bahasa Arab dicap sebagai bahasa teroris? Gimana ceritanya? Ya. Ya, kalau antum iya akan mengkonter. Cuma kita lihat dong umat yang heterogen, yang beragam pemikirannya, itu akan mudah terprovokasi. Itu akan mudah, apalagi orang-orang yang memang malas beragama. Itu seperti mendapat angin segar. Oh tuh, bener kan? Ngapain belajar bahasa Arab? Ya. Doroba Zaidun Amron, Koma Zaidun. Udahlah, enggak usah saya belajar bahasa Arab lah, ngapain? Ya, udahlah. Ini enggak bisa diterima oleh kalangan manapun dari elemen kaum muslimin. Kalangan manapun. Mau yang mana? Yang Muhammadiyah, yang NU, yang persis, yang mana, semua akan menolak hal tersebut. Maka kaum muslimin semuanya harus bersatu padu menolak ya, doktrin-doktrin seperti ini, opini-opini yang menyesatkan seperti ini. Kita jangan pandang, oh ini gak benar tuh. Kita akan mengkonter. Iya, kita, berapa sih jumlah kita yang kayak antum-antum ini? Hah? Berapa sih? Jangan lihat dengan kacamata kecil loh, kita lagi ngumpul gini banyak di sosmed, kita ngumpul semua. Jangan lihat di situ, lihat umat-umat. umat yang banyak yang akan termakan, terprovokasi oleh ucapan-ucapan tersebut, yang akan mengiyakan, membenarkan, tuh kan langsung bikin. Betapa banyak, dan sudah banyak kasus, bahkan semua kasus tudingan-tudingan terorisme dialamatkan ke Islam itu seperti ini contohnya. Media melempar. Ya. Kalau kayak semisal bapak-bapak yang ada di sini, Islam identik dengan teroris, menolak. Tapi di luar akan menerima. Dan ternyata saat ini lihat ciri-ciri teroris selalu dikaitkan dengan Islam. Cingkrang, jenggot, istri bercadar, apalagi apal Quran, belajar bahasa Arab. Enggak ada itu. Padahal di New Zealand itu teroris betulan, bawa senjata AK-47, masuk ke masjid nembakin orang lagi sholat Jumat. Oh, itu bukan teroris. No, di Papua sono teroris betulan tuh, bahkan mengancam NKRI. Itu kan yang sok-sokan anti teroris ceritanya mau menjaga keutuhan NKRI katanya. Ceritanya katanya menjaga keutuhan NKRI. Seolah-olah musuh NKRI itu kaum muslimin, kaum islamis, sehingga kedoknya terorisme, radikalisme, intoleran. Allah hadirkan contoh yang konkret, yang real. Namun dasar mata mereka buta, ya. Oh, matanya melek. Iya, hatinya buta. Enggak mau tahu di sana ada teroris yang real, yang ingin bukan cuman merusak keutuhan NKRI, memang mau keluar dari NKRI. Siapa itu? OPM. Enggak mau disebut teroris juga. Bukan teroris, itu bukan teroris. Apa dong? KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Hah? Iya. Jadi selama ini perang melawan teroris sama dengan perang melawan Islam. Kok oh gitu ya? Oh, baru sadar apa? Ini induk semang mereka siapa itu? USA. Sudah mendoktrin demikian. Induk semangnya itu. Dan penguasa-penguasa sekuler yang ada di negeri-negeri kaum muslimin itu mengiyakan. Mengiyakan. Makanya induk semangnya itu rajin mengutus diplomatnya, bahkan ya, presidennya datang ke negeri-negeri kaum muslimin. Bikin MOU, perjanjian apa segala macam. Ya, perang melawan terorisme. Terorisme siapa? Apa? Itu. Papua. OPM. RMS di Maluku sana. Hah? Enggak. Ya ngawasin masjid. Lihat kotak amal. Oh, kotak amal nih. Oh, nih buat ini nih teroris. La ilaha illallah. Qatalahumullah. Kita hidup memang sebentar. Mungkin kita ini bentar lagi mati. Di akhirat kita akan tuntut mereka karena memfitnah kita. Enggak ada ampun buat mereka, enggak ada maaf buat mereka. Ya. Enggak ada. Dari induk semangnya kita tuntut sampai menteri-menterinya. Mereka telah memfitnah kita, memfitnah kaum muslimin. Enggak ada maaf-maafan. Mereka jahat sekali. Jahat sekali mereka itu. Memfitnah kaum muslimin dengan fitnah yang keji, teroris. Padahal kaum muslimin di Indonesia dituduh intoleran. Lihat, kalau kita intoleran, kita sudah seperti mereka ketika mereka menjadi mayoritas. Barbar mereka itu. Mau di mana? Rohingya, Uyghur, Bosnia. Enggak usah bilang Eropa, Amerika, habis kaum muslimin di situ. Mau di mana? Sementara mereka minoritas di sini, lihat, songong lagi. Ya, lihat, di RT antum ada kan non muslim? Ada. Antum apain rumahnya? Lempar dinamit? Hah? Anak kecilnya dilempar petasan jangwe? Hah? Rumahnya kita timbungin? Enggak ada. Enggak, aman. Sejak dahulu. Dari mereka betul-betul minoritas, sampai sekarang minoritas menjadi rasa mayoritas. sehingga kita mayoritas jadi rasa minoritas. Aman mereka. Lu kita kok mau diajarin toleran. Tolerannya itu apa ternyata? Wah, udahlah. Kita tuntut dari induk semangnya sampai menteri-menterinya yang memfitnah kita, yang membiarkan fitnah itu terjadi. Tuntut di mana? Di akhirat. Di dunia kita bisa apa? Kita bisa ngapa-ngapain? Hidup sebentar, bentar lagi kita mati. Ya. Bentar lagi kita meninggal, selesai. Ya. Orang-orang zalim tersebut ya, akan berhadapan dengan kita di hari kiamat kelak. Ya, kita cuma bisa sabar ngelus dada. Kalau dada masih ada, ya udah dada dielus dah. La ilaha illallah. Kita bisa apa lagi? Enggak ada. Mudarat kalau kita bertindak lebih dari seperti yang kita lakukan sekarang, bersabar. Mudarat, mudaratnya lebih besar. Membiarkan mereka menuduh-nuduh kita itu adalah kemudaratan. Tapi kalau kita respon dengan kekerasan, lebih mudarat lagi. Ya. Hai barakallahu fik. Ya udah, di sini kita mengambil akhaffu darurain. Ya. Yang paling ringan dari dua mudarat yang ada. Allahumma musta'an. Ya. Kemudian wa kalimatuh Isa adalah kalimat Allah, maksudnya apa? Annahu khuliqa bi kalimatihi kun. Itu Isa itu diciptakan Allah dengan kalimat Allah kun. Jadilah, maka jadilah Isa. Ya. Wa ruhun minhu, ruh dari Allah, minal arwah allati khalaqaha Allahu. Itu diantara roh-roh yang Allah ciptakan. Fa aminu billahi wa ahlul kitab, maka berimanlah pada Allah, ma'ai maknanya saddiquhu bi annahu wahidun la walada lahu wala walada. Ya. Yaitu benarkanlah dia bahwasanya dia adalah wahidun esa yang diibadahi. Ya, dia bukanlah ayah, bapak, wala walad, dan dia tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Fa aminu billahi wa rusulih, berimanlah kalian pada Allah dan rasulnya. Bi annahum shadiquna muballighuna 'anillah, yaitu bahwa mereka para rasul tersebut, mereka jujur menyampaikan dari Allah. Kalau begitu wala tukadzibuhum. Wala tukadzibuhum, maka janganlah kalian dustakan mereka. Wala tarfa'u fawqa manzilatihim, dan jangan kalian angkat kedudukan mereka di atas kedudukan yang seharusnya untuk mereka saja, yaitu hamba Allah dan rasulnya. Jangan diangkat melebihi itu, sehingga ya diangkat pada posisi ketuhanan, disembah. Wala taqulu salasah, dan janganlah kalian mengucapkan salasah, trinitas. Allah bagian dari yang tiga, tiga yang satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu siapa? Jibril. Aila taqulu innal alihah salasatun, janganlah kalian mengatakan sesungguhnya sesembahan itu ada tiga. Wal murad bisalasahuna Allah wa Maryam wal Masih. Nah, ada pendapat juga bukan Roh Kudus tapi Maryam. Ya. Yang mereka menyebutnya sebagai apa? Bunda Maria. Intahu khairalakum, berhentilah kalian, maka itu baik untuk kalian. Ya, maksudnya apa? Intahu anis taslis, berhentilah kalian dari keyakinan trinitas. Subhanallah, subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari dia memiliki anak. Tanazzahu, tanazzaha anittikhadil walad, maka Allah mensucikan dirinya dari memiliki anak. Baik. Kemudian ya, Syekh Al-Qurawi menjelaskan terkait penjelasan global dari ayat di atas atau ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad di bab ini. Ya. Syarul ijmalian Allahu fi hadzal ayah al-yahuda wa nasara 'anil ghulu fid din. Allah melarang di ayat ini, melarang Yahudi dan Nasrani dari bersikap gulu, berlebihan dalam agama. Wa min dzalik ghuluun nasara fi Isa bin Maryam. Di antaranya gulu berlebihannya orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam, dikultuskan Nabi Isa sehingga Nabi Isa diangkat menjadi posisi Tuhan. Hai surafa'uhu ila martabatil uluhiyah. Ketika mereka mengangkat Nabi Isa kepada martabah kedudukan uluhiyah, ketuhanan. Wa mubalaghatul yahudi wa tajawuzuhum al-hadda fi dammih. Juga mubalaghah, sikap melampaui batas orang Yahudi, sama masih terkait Nabi Isa, cuman berbanding terbalik dengan kaum Nasrani. Kalau kaum Nasrani terlampau mengkultuskan Isa, kalau Yahudi terlampau membenci Nabi Isa. Ya, mubalaghatul yahud, mereka melampaui batas. Wa tajawuzuhum, sikap melampaui batas mereka, melampaui dari batas, fidamih, dalam membenci Isa. Sampai-sampai bukan cuman dibenci, ingin dibunuh. Ingin dibunuh. Makanya aneh ya, ikhwah, kaum Yahudi dan Nasrani bisa akur. Hah? Aneh. Aneh itu. Makanya kerjaan Yahudi pula, ya ini di abad keempat dulu Masehi, seorang yang bernama Paulus. Nah, Paulus yang pertama yang menyamar pura-pura menjadi pengikut Nabi Isa dalam beribadah hanya kepada Allah, agama Nasrani. Dulu agamanya masih murni, tidak ada kesyirikan. Dia pura-pura jadi Nasrani. Ya, kemudian karena dia dikenal dulu sebagai pendeta Yahudi, kan biasa begitu. Kalau mantan pendeta pindah ke agama yang lain langsung jadi tokoh. Ini juga enggak benar. Ya. Kalau ada mantan pendeta masuk ke agama kita, ya, jangan ditokohkan terlalu tinggi. Ketika dia berbicara masalah masalah kristolog, ya memang itu bidangnya, karena dia dahulu tahu seluk beluk mengenai hal ini, ranah ini. Kalau dia bicara kristolog, jangan biarkan dia bicara yang lain. Ya, ajak dia bicara, ajak dia, ajarkan dia masalah thaharah, akidah yang benar, ya, masalah fikih, ya, membaca Al-Quran, itu diajarkan pada dia. Dan jangan biarkan dia bicara masalah-masalah ini, ya, akidah Islam di hadapan kaum muslimin, thaharah, sholat, zakat, ya, kemudian hadis-hadis. Jangan, biarkan mereka belajar dulu. Tapi kalau mereka bicara kristolog untuk berhadapan dengan kafirin, silahkan, karena itu memang mereka mampu. Artinya ada, ya, ada batasnya. Jangan juga kita ini kayak orang kagetan, ada mantan pendeta masuk Islam, langsung tuh pendeta udah kayak kiai, ngomong apa aja boleh. Tablik akbar, ini itu judulnya. Padahal judulnya bukan kristolog, mantan pendeta. Ngajar hadis arba'in, mantan pendeta. La ilaha illallah. Ya, kalau dia mantan pendeta bicara masalah kristologi, silakan. Ya, silakan, karena itu memang dia bidangnya, pakarnya, memang faknya di situ. Ya, nah, ini bulus diangkat sama orang-orang Nasrani, bicara apapun. Akhirnya dialah yang pertama kali menetapkan taslis Trinitas ini. Ya, dialah yang mulai mengkultuskan Nabi Isa, yang memberikan pemahaman kepada kaum Nasrani, Isa itu bukan sekedar Nabi, Isa itu bukan sekedar Rasul. Dia begini begitu, dia begini begitu. Akhirnya mereka pun menganggap Isa anak Allah. Padahal dahulu di awal-awal, ya, Nasrani tidak ada keyakinan Isa adalah anak Allah, tidak ada. Dan dia pula yang menutupi, yang berupaya membunuh Nabi Isa, bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Nah, di dalam dunia Nasara sendiri banyak konflik mengenai hal ini, karena banyak juga gereja yang menyatakan Yahudilah pelakunya. Ya. Bahkan konflik ini sampai kepada Hollywood. Di Hollywood, antum tahu, industri perfilman dunia yang di situ mayoritas orang-orang di atasnya adalah Yahudi, itu merasa, ya, kebakaran apa ya, jenggot punya nggak ya, jenggot mungkin, kebakaran bulu ketiak lah. Ketika ada sosok-sosok yang berupaya mengangkat konflik Yahudi Nasrani. Mel Gibson contohnya, dia mengangkat film Passion of the Christ, kisah penyalipan Yesus. Disalib oleh siapa? Yahudi. Karena Mel Gibson terkenal sebagai seorang Nasrani yang anti Yahudi. Nah, masih ada ya Nasrani yang waras, tanda kutip, yang anti Yahudi. Yang anti Yahudi. Karena mereka tahu yang memusuhi Isa, Yesus adalah Yahudi. Yang Allah sebutkan, Yahudi ini berupaya membunuh Nabi Isa. Wama qataluhu wama qataluhu wama shalabu. Wama shalabuhu wama qataluhu, atau terbalik ayatnya gitu. Wama qataluhu wama shalabu, walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidak pula mereka menyalibnya. Namun yang disalib itulah yang diserupakan dengannya. Hai barakallahu fikum. Ini aneh kalau ada cinta damai, kasih sayang antara Yahudi dan Nasrani. Allah musta'an. Ya, harusnya kita hidupkan kembali konflik itu. Kita sampaikan, oh, Nasrani, Nabi kalian, itu Tuhan kalian, berupaya dibunuh oleh Yahudi. Kita hadirkan tuh, siapa? Apa yang dikatakan Mel Gibson itu? Gak benar. Setelah keduanya konflik, baru kita katakan, ta'alau ila kalimatin sawa. Ah, udah, kalian ribut kan? Ayo. Kita kembali kepada kalimat yang sama. Apa itu? Tidaklah kita beribadah kecuali hanya pada Allah. Kalian kenal Allah kan? Udah. Jangan sembah Uzair, jangan sembah Isa. Nah, kalau waras ngikut. Kalau enggak waras, ya sudah. Allahu musta'an. Haitsu i'tabaruhu ibna baghi, ketika mereka menganggap Isa bin Maryam sebagai anak zina. Ini karena mereka tahu Isa lahir tanpa ayah. Wa kadzdzaballahu kullan minal fariqain, namun Allah mendustakan kedua kelompok tersebut. Haitsu wasafa Isa birrisalah, ketika Allah mensifati Isa sebagai yaitu dengan kerasulan. Wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqahu Allah, bahwa Isa itu berasal dari roh yang di antara roh-roh yang Allah ciptakan. Wa anna alaihim ayyuminu billahi wahdah, dan bahwasanya wajib bagi mereka untuk beriman pada Allah semata. La walida lahu, bukan kepada ayah yang diklaim. Wala walada wala sahiba, harus mereka imani Allah itu bukan ayah, bukan pula punya anak. Wala sahiba, ya, tidak punya sahib. Wala sahiba, tidak punya istri. Wa yusaddiqu bi rusulih, agar mereka mesti membenarkan para rasul Allah. Fala tukadzibuhum wala tunzilhum wala yunzilhum aktsara min manzilatihim, janganlah mereka mendustakan mereka, dan jangan pula mereka menempati mayoritas dari para nabi rasul tadi melebihi di atas manzilah kedudukan mereka. Wa anna alaihim ayyajtanibu aqidat at-tathlis, dan wajib bagi mereka agar mereka menjauhi akidah tathlis, trinitas. Allati ja'alullaha allati ja'alullaha fiha salasa, yang mereka menjadikan Allah di situ sebagai bagian dari satu yang tiga. Wa anna alaihim ayya'lamu, dan wajib bagi mereka untuk mengetahui. Wa ya'taqidu, dan meyakini. Bi anna Allahu wal mustahiqqu li ifradihi bil ibadah, Allah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Al maliku li jami'il kaun, ya Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Al-muhaiminu ala jamil khalq. Nah, ini semuanya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Yang pertama, yaitu tahrimul gulu fiddin. Yaitu haramnya gulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu dalam agama, yaitu melampaui batas. Yang kedua, berlebih-lebihan itu terhadap person dalam bentuk mengkultuskan. Juga dalam dunia Islam, kita enggak boleh mengkultuskan ya person-person. Habib, kiai, ya, mereka guru, mereka kita cintai, ustaz, syekh. Namun jangan kita kultuskan, yang hal ini akan menghantarkan kepada memberikan ibadah kepada mereka. Nah, ini enggak boleh. Dan sebab kekufuran Bani Adam di masa Nabi Nuh alaihissalam demikian. ya, mengkultuskan person-person yang dianggap tauladan, yang dianggap sebagai kuduah, yang dianggap sebagai panutan. Akhirnya ya, terjadilah apa yang telah terjadi berupa kesyirikan, yaitu dengan memberikan ibadah kepada panutan-panutan tadi. Yang kedua, tahrimul qaul birra'yi fid din alladzi la yustanadu ila dalil, yaitu haramnya berbicara dengan pendapat sendiri dalam agama ini yang tidak ada sandaran dalil. Ini enggak boleh. Kita bicara dalam masalah agama ini harus dengan bukti hujjah. Apa itu? Al-Qur'an, sunnah, ijma, kias. Enggak boleh kita berargumentasi pakai menurut saya. Nah, enggak bisa. Ya, kalau menurut saya ya menurut kamu, menurut yang sana lain lagi, menurut yang itu lain lagi, menurut saya pun juga lain lagi, menurut situ lain lagi, menurut sana lain lagi. Bahkan satu orang itu bisa punya 3 pendapat. Ini kalau kita serahkan agama ini kepada pendapat person-person, ya nggak bisa. Mesti pakai keterangan yang jelas Al-Quran dan Sunnah. Asalis yang ketiga, yang faedah yang bisa diambil dari ayat ini, isbatu nubuwwati Isa warusul warisalatih, yaitu ditetapkannya kenabian dan kerasulan Isa bin Maryam. Arabi yang keempat, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, fil ayati ar-raddu 'alal yahud wa nasara, dalam ayat ini terhadap sanggahan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Al-khamis yang bisa, ya, faedah berikutnya, isbatu sifatil kalam lillahi 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu, yaitu penetapan sifat kalam, bahwasanya Allah punya sifat kalam, berbicara. Tentu berbicara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga bicara, namun bicaranya Allah tidak seperti bicaranya Allah. Ya, bicaranya Allah tidak seperti bicaranya manusia, makhluk. Ya. Tidak boleh diserupakan antara sifat kalam Allah dengan sifat kalam makhluk. Nah, yang berikutnya al-khamis ibais berikutnya mana? As-sadis yang keenam, anna tauhid kullahu khairun. Bahwasanya tauhid semuanya adalah kebaikan. Ya, munasabatul ayah lil bab, apa hubungan ayat ini, korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu ala anna sababa khuruji ahli alkitab min dinihim wa ghuluun nasara fi ta'dhimi Isa. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa sebab keluarnya ahli kitab dari agamanya mereka, dari keautentikan agama mereka, kemurnian agama mereka, itu karena gulunya. Ya, karena gulunya, karena sikap berlebihannya kaum Nasrani dalam mengagungkan Isa. Wa gulul yahud fi dammih, dan gulunya berlebihannya orang Yahudi yang mencela Isa bin Maryam. Ya. Munasabatul ayat li tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Wa inna ma'tabira mislu hadza syirkan. Dan yang seperti ini sudah dianggap sebagai syirik, li anna nasara nazzalu Isa manzilat Allah. Karena orang Nasrani mereka sudah menempati Isa bin Maryam di atas, ya, itu pada manzilah kedudukan Allah. Fa'abaduhu ma'ah, sehingga mereka beribadah kepada Isa di samping mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan Tuhan Bapa yaitu Allah, dan Nabi Isa alaihissalam Tuhan Anak ia dan Billah. Baik, cukup sampai sini. Ya. Naktabi bihadal qadar. Ya, bagi teman-teman di sini yang mau bertanya silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.